jeda atau pasal yang baru. Fasnul fi adabil ma'asyarati, pasal tentang adab-adab dalam kehidupan berumah tangga. Wan nadhari fima ala sawji wa fima ala sawjati, dan juga pembahasan tentang sesuatu yang ada di pundak suami dan sesuatu yang ada di pundak istri, yakni masing-masing tugas dari suami istri. Ini pasal yang dibuat oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita apa di antara hak-hak yang perlu dipenuhi oleh seorang suami di hadapan istrinya. Demikian pula seorang istri di hadapan suaminya. Ini merupakan perkara-perkara yang harus diketahui oleh setiap orang yang sudah menikah. Maka seorang suami ada kewajibannya yang merupakan hak bagi istrinya. Sebaliknya seorang istri punya juga kewajiban yang merupakan haknya suami. Siapa yang menjalankan haknya istri, demikian pula istri di hadapan suaminya, dia jalankan ya haknya suami, maka insyaallah taala kehidupan rumah tangga itu akan berada di atas kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kapan saja ada di antara hak-hak ini tidak ditunaikan, maka kebahagiaan berumah tangga itu akan berkurang. Ya, sesuai dengan ya apa yang kita lalaikan dari hak-hak ini. Nah, disinilah rahasianya. Orang-orang yang ingin mencapai kebahagiaan rumah tangga, maka hendaknya dia mengetahui hak-hak ini. Kalau dia ingin bahagia, maka pertama dia harus tahu, kemudian dia tunaikan hak ini. Maka kita lihat kehidupan berumah tangga, misalnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di kalangan para sahabat-sahabat beliau, kita lihat ya kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan karena mereka menunaikan hak masing-masing pasangannya. Sementara kita lihat ada sebagian orang kehidupan berumah tangganya tidak terasa bahagia, penuh dengan kesempitan, kesusahan, setiap hari ada masalah. Kenapa? Karena ada di antara salah satu dari kedua pasangan ini yang tidak melaksanakan haknya pasangannya dengan baik. Oleh karena itu penting kiranya kita mempelajari hak-hak tersebut supaya kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya. Baik. Kata Imam Ibnu Qudama rahimahullahu taala, penulis kitab ini, amma sauju fa alaihi mura'atu li'tidali wal adabi fi 12 amran. Adapun seorang suami, maka wajib baginya memperhatikan 'itidal, sikap lurus dan adab pada 12 perkara. Inilah yang kita apanya sebut tadi sebagai hak, ya. Jadi ada hak-hak yang dimiliki oleh istri kita, di sini disebutkan ada 12 haknya istri, ini harus dipenuhi dan diperhatikan oleh seorang suami. Baik. Al-awwalu al-walimatu fa innaha mustahabbatun. Yang pertama adalah al-walimah. Ya, walimah. Mengadakan apanya? Acara pernikahan. Mengadakan resepsi. Di dalamnya ada acara makan-makan. Ini kata penulis, fa innaha mustahabbatun, karena sesungguhnya walimah ini, resepsi ini adalah perkara yang dianjurkan. Perkara yang disyariatkan di dalam agama. Ya. Sepakat para ulama kita bahwasanya melakukan walimah, pesta pernikahan, ini merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mughni, la khilafa baina, kata beliau, la khilafa baina ahli al-ilmi fi anna al-walimata sunnatun fil 'ursi masyru'atun. Tidak ada khilaf di kalangan orang-orang berilmu, yakni di kalangan para ulama, bahwasanya walimah ini merupakan sunnah dalam pernikahan yang disyariatkan. Sunnah di sini bukan maknanya sunnah yang mustahab ya, tapi maknanya thariqah ya, salah satu jalan ya, jalan hidup, jalan dalam beragama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masyru'atun, disyariatkan. Ya. Lima ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amara biha wa fa'alaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan walimah tersebut dan beliau sendiri melakukannya. Fatala li Abdurrahmani ibn Aufin, beliau pernah bersabda kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, hayna qala tazawwasu, ketika Abdurrahman bin Auf berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, saya telah menikah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, aulin walau bisyatin, berwalimalah engkau walaupun dengan seekor kambing. Aulin walau bisyatin, berwalimahlah engkau walaupun dengan seekor kambing. Artinya ada kan ya, acara kecil-kecilan ya, supaya istri kita juga bahagia, kita juga bahagia, orang lain juga bisa menyaksikan kebahagiaan kita, sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kita. Kita undang mereka. Walaupun di sini resepsinya atau walimahnya itu tergantung dari kemampuan. Ada di antara kita misalnya mampunya hanya mengundang ya 50 orang misalnya, ya silakan 50 orang saja. Ada yang mampu 100 orang, 500 orang, ya tergantung dari kemampuan. Bahkan kalau misalnya kita tidak mampu hanya 10 orang saja, ya 10 orang saja yang diundang. Ya. Jadi walimah itu tidak ada batasannya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi Zainab binti Jahash, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabatnya untuk membuat haisah. Haisah itu makanan yang terbuat dari gandum, dicampur, diadon bersama dengan air, kemudian madu, kemudian namanya korma yang sudah dihaluskan, dicampur sedikit minyak zaitun ya, diberi sedikit apanya kapulaga. Kalau sekarang bisa lihat dikasih kapulaga, kalau di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ya. Itu saja bahan-bahannya tadi, gandum, madu, air sedikit, kemudian apa namanya minyak zaitun ya, korma yang sudah dihaluskan. Nah, itu namanya haisah ya. Kalau orang Bugis mirip-mirip putu pasta ya. Kalau orang Bugis ya. Ada yang apa namanya itu merah-merah ya, dicampur dengan gula, gula merah ya. Kasih kelapa baru dibentuk di apa namanya cangkir-cangkir ya. Atau ada memang ngapainnya polanya. Iya. Jadi diadon ya, dicampur sampai apa namanya menyatu antara korma dengan gandum, tepung gandum ya. Dengan apa namanya madu, dengan apa namanya minyak zaitun, campur sedikit kapulaga, Nah, ini dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk membuat makanan ya, yang sebenarnya kalau kita kue ya, sejenis kue lah ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikannya, menghidangkannya kepada para sahabatnya. Ya, dan ini merupakan walimah yang sangat sederhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pesta pernikahan tidak mesti harus meriah. Tidak mesti harus mahal-mahal. Terus terang dulu saya pernah hadir di, kebetulan saya tinggal di Polman dahulu, Sulawesi Barat, di Kecamatan Wonomulyo, situ banyak orang Jawa. Pernah saya hadir beberapa kali pesta pernikahannya mereka, orang Jawa, ya. Itu kalau mereka adakan pesta pernikahan sederhana sekali. Saya juga kaget waktu itu. Bahkan malam itu kita hadir pernikahan tidak ada nasi. Cuma ada kue-kue saja. Saya waktu itu menunggu-nunggu ada nasi. Ternyata tidak ada. Saya tanya orang ya, ini kenapa tidak ada nasi? Oh katanya memang begini. Ya. Oh begitu. Ya. Habis isa kita dipanggil ya. Diundang. Ya. Pernah juga di Jawa ada teman saya menikah. Ya, orang Jawa. Jawa juga ini. Tidak tahu kalau di lain tempatnya, ya, mereka masya Allah ya sederhana sekali mereka dalam pernikahan, tidak memaksakan diri. Teman saya waktu itu mau sekali menikah, ternyata ada akhwat yang siap dinikahi, alhamdulillah ada maharnya, tidak salah 1 gram emas, kemudian tambahannya ada 200 ribu. Nah, itulah kasihan yang dipakai beli kue-kue, mas apa nih kue kotak dimasukkan ke dalam kotak. Nah, kita santri dapat semua kue-kue, ya. Isinya juga tidak terlalu banyak. Namanya 200 ribu. Waktu itu tahun sekitar 97, ya. 97 menikah. Waktu itu memang uang 200 ribu cukup banyak juga sih, ya. Mungkin 400 ribu lah kalau sekarang ini. Ya. Nilainya ketika itu karena baru krisis, ya. Naik sekali apanya barang-barang. Nah, ini contoh saja bahwa dalam apanya urusannya pernikahan seperti ini, ketika kita tidak mampu kecuali yang sedikit, maka itulah yang kita ya hidangkan. Ya. Jangan kita memaksakan diri seperti sebagian orang kadang sampai harus berutang misalnya, ya, hanya karena ingin dikatakan meriah pesta pernikahan anaknya, akhirnya besok-besok harus apanya pijit kepala. Kenapa? Karena banyak utang menumpuk. Catat dulu, nanti sebentar dibayar. Ya, sementara sumbangannya sedikit yang masuk. Ini kan masalah ya. Ya. Oleh karena itu seorang ketika tidak mampu untuk melakukan pesta yang lebih dari kemampuannya, jangan memaksakan diri. Ya. Karena agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya, memudahkan kita tidak apanya memaksakan kita harus begini sementara kemampuan kita di bawah. Ya. Nah, kecuali kalau kita punya harta yang banyak atau pihak laki-laki misalnya banyak sumbangannya, ya. Apa salahnya kita mengundang banyak orang supaya kita juga bisa bersedekah sama mereka dengan memberikan mereka makan. Kita undang mereka supaya juga mereka menjadi saksi. Ya. Ini yang paling penting ya. Mereka datang menjadi saksi dan mendoakan kita. Mendoakan anak kita yang bapaknya sedang menikah. Ya. Nah, ini sunnah yang kadang dilalaikan oleh sebagian orang ya. Dia tidak perhatikan ya. Datang ke pesta pernikahan untuk mendoakan orang yang menikah. Kita datang misalnya, tidak mesti kita harus menyumbang ya, bawa amplop, tidak. Kalau ada ya kita bawa. Supaya kita bersedekah bantu saudara kita. Kalau memang tidak ada misalnya ya, tidak usah memaksakan diri. Ataukah misalnya tidak hadir gara-gara tidak punya amplop misalnya. Padahal ya tujuan kita datang ke situ, ya kita datang untuk mendoakan saudara kita. Tuan rumah juga kan tidak minta kita supaya apa namanya bawa uang ya, bawa amplop, kan tidak ya. Ya. Jadi agama kita itu ya ada keseimbangan ya, kalau orang mampu misalnya kenapa tidak, kalau orang tidak mampu ya jangan dipaksakan ya. Jadi apanya ada sikap pertengahan. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini yang pertama ya, hak yang pertama adalah walimah. Jadi seorang wanita kita nikahi, haknya yang pertama kita adakan acara pernikahan ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ada yang bisa menyembelih sapi silakan, ada yang menyembelih kambing misalnya silakan ya, tergantung dari kemampuan masing-masing. Yang jelas ada walimah, ya, dan walimah ini juga luar biasa pengaruhnya, akan menanamkan ya kecintaan antara seorang suami dengan istrinya, karena itu merupakan momen yang susah dilupakan dalam kehidupan berumah tangga. Ya, itu momen pernikahan. Setiap orang yang pernah menikah pasti akan mengenang hari pernikahannya. Demikian pula hari itu adalah hari bersatunya antara dua keluarga, keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Pada hari itu bersatu antara orang miskin dengan orang kaya. Datang makan sama-sama semua, bergembira. Dan ini bisa menjadi sebab hilangnya kebencian antara orang yang saling benci ya. Karena mereka datang semua berbahagia menyaksikan pernikahan saudaranya. Ini salah sebagian hikmah dari adanya walimah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ya, merintahkan para sahabatnya untuk melakukan walimah ya, walaupun dengan walimah yang sederhana. Baik. Kemudian asani yang kedua adalah husnul khuluqi ma'a zaujati. Hak yang kedua bagi seorang istri yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang suami adalah husnul khuluqi ma'a zaujati. Ya. Berakhlak baik bersama istri-istri. Nah, ini artinya orang yang punya dua istri atau tiga atau empat. Kalau satu ya satu saja. Jelas ya, kita berusaha baik ya akhlaknya kepada istri. Di dalam rumah tangga ini merupakan modal pokok seorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan. Yaitu apanya husnul khuluq. Kebaikan akhlak seorang suami. Sebaliknya juga seorang istri ya berusaha untuk baik kepada suaminya, pasti mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi husnul khuluqi ma'a zaujati. Berakhlak baik bersama dengan istri-istri. Wa ihtimalul adza minhunna liqusuri aklihinna. Dan juga menahan, yakni bersabar menghadapi gangguan dari istri-istri tersebut karena kekurangan akal pikiran mereka. Jadi kadang perempuan ya, istri kita bicara, kadang dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak dia pikirkan dengan baik-baik. Ini menyakiti hati atau perasaan suami saya atau tidak? Iya, langsung saja dia bicara begitu. Dia apanya ngomong begini, dia ngomong begitu, ya. Dia tidak mau perhatikan bagaimana perasaan suaminya. Ya. Apalagi kalau sudah dikuasai perasaan jengkel misalnya marah. Sudah capek misalnya. Suami misalnya ya, habis sholat maghrib pergi ta'lim. Ya, habis kerja tadi mandi sedikit pergi ta'lim. Istrinya tidak bisa ikut ya karena sesuatu dan lain hal misalnya. Ya. Sementara ditinggal suaminya ya, pergi ta'lim. Istrinya di belakang banyak masalah dihadapi. Anak-anak menangis semua. Ya, akhirnya suaminya pulang. Ya, habis sholat isya dan langsung pulang. Mungkin bicara dulu sebentar bersama temannya. Sementara istrinya maunya dia harus pulang cepat. Selesai ta'lim harus pulang langsung ke rumah. Sementara suami di masjid kadang ada urusan dunia ya, bisnis misalnya, harus dibicarakan di situ, karena di situ kita bertemu. Praktis kalau kita selesaikan di situ. Iya. Pulang ke rumah misalnya, ada sebagian istri. Langsung dia marah-marah, dia tidak berpikir. Tidak berpikir kalau dia marah kepada suaminya, maka akan menyakitkan hati suaminya. Macam-macam dia diucapkannya, bahkan kadang disertai dengan buruk sangka misalnya. Kenapa kita terlambat pulang? Apa urusan tadi situ? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, ini kan ya, kadang masalah ya. Jadi kalau kita hidup berumah tangga, itu dahulukan kelembutan, jangan dahulukan emosi. Kalau kita selalu marah-marah ya, emosi ya, kucing saja kalau kita marah-marah itu pasti dia lari. Apalagi nih suami ya. Makanya biasa banyak suami yang lari dari istrinya, mungkin karena akhlaknya istri ini juga tidak bagus. Ya. Masih bagus kalau suaminya punya akhlak. Masih bisa dia menahan ya perasaannya. Masih apanya bisa berbaik sangka kepada istrinya. Dia tahan apanya emosinya ketika istrinya marah. Oh, mungkin istri saya marah. Ya, marah-marah seperti ini karena mungkin dia seharian tadi sudah capek dia. Tidak apa-apa dia marah. Yang penting dia tidak lempar saya dengan piring. Misalnya ya. Tidak apa-apa ya, telinga saya sudah kebal. Jadi kalau orang berumah tangga itu harus juga kebal-kebal sedikit telinga. Ini rahasia ya. Yang perlu saya ungkapkan supaya kita ini ya mengerti bahwasanya ada hal yang seperti ini dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Jadi ada riak-riak istilahnya, ya. Baik. Wa fil hadits sahih, kata penulis, di dalam hadis yang sahih, yakni di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kebaikan tentang wanita. Artinya kita saling berwasiat. Kita wasiatkan ya. Iya. Kita wasiatkan apanya supaya saudara kita ya berakhlak baik kepada istrinya, ya, kepada anak-anaknya, kepada ya cucu-cucunya, khususnya dari kalangan wanita. Karena ya seringkali terjadi kekurangan-kekurangan dan pelanggaran itu dari kaum perempuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ya pesan khusus kepada kita, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berikanlah wasiat ya kebaikan tentang wanita-wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dijelaskan oleh ulama kita bahwasanya yang dimaksud di sini adalah tulang rusuk yang paling atas. Itulah tulang rusuk yang paling bengkok. Ya. Jadi dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salatu wasalam itu diciptakan seorang wanita yang bernama Hawa. Nah, tabiat yang ada pada Hawa kemudian terwariskan pada anak-anak perempuannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Yani tulang rusuk yang paling atas, ya. Wa inna awaja ma fid dila'i a'lahu. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah paling atasnya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Muhajjar dengan menukilkan dari sebagian ulama, kata beliau bahwasanya di situ ada isyarat bahwasanya bagian tubuh wanita yang paling bengkok itu adalah mulutnya. Artinya mulutnya perempuan itu suka komen, ya, suka menyakiti perasaan suaminya. Ya, orang Bugis bilang ya manoko-noko. Ya. Nah, beda dengan laki-laki ya. Kalau laki-laki itu banyak diamnya. Iya. Sampai kalau apa namanya sampai beli ikan di pasar pun tidak terlalu banyak tawar menawarnya. Berapa ini deh? 10.000 eh bungkus mie. Tapi kalau perempuan ya tawar menawar sampai jatuh harga. Sampai kadang 5.000 ya. Saya kadang kalau ke pasar di samping ada ibu-ibu yang menawar, saya kadang kasihan melihat penjualnya. Dalam hati saya ini ada untungnya atau tidak ini? Ya. Karena tawarannya luar biasa ya. Baik. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dari sebagian ulama kita. Fa in dahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, yakni dengan seluruh-seluruhnya, maka kamu akan mematahkannya. Ini bahasa kinayah untuk mengungkapkan bahwasanya seorang wanita kalau kita ingin ia meluruskannya dengan seluruh-seluruhnya, maka kita tidak mungkin akan bisa meluruskannya dengan seluruh-seluruhnya. Kalau kita memaksakannya maka pasti akan patah. Patah di sini kinayah tentang perceraian. Jadi kalau kita paparnya ini metode dalam mendidik perempuan ya menghadapi apanya seorang istri. Jadi misalnya istri kita ya di dalam mendidik anaknya kadang dia marah-marah sama anaknya. Ya. Dia marahi anaknya. Nah, kita di sini jangan kemudian datang ya, emosi ya marah-marah kemudian mengancam istri, kalau kamu tidak ubah sikapmu seperti itu maka saya akan tinggalkan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Jadi kita ketika menasihati istri gunakan ya akhlak kelembutan. Ya. Umi, Bu, ini anak-anak kalau dididik jangan dengan kekerasan, ya. Tegur saja tapi jangan ini. Ya, jangan kita pulang ke rumah langsung marah-marah ya. Ya, banting piring, banting ini ya. Nah, itu pasti nanti ujung-ujungnya akan terjadi perceraian. Ya. Kadang ada juga suami dia tidak mengerti bagaimana cara mendidik istrinya. Tidak pandai dalam menghadapi perempuan. Kalau dia bilang A, A. Kalau dia bilang B, B. Ya. Bahaya nih ya. Sampai kadang istrinya seperti orang yang di apa namanya di penjara begitu ya, di belenggu. Ya. Padahal kan ini dalam perkara-perkara yang mubah, seorang itu jangan terlalu kaku. Ya. Seorang itu jangan terlalu kaku. Jadi ketika kita bermuamalah dengan istri kita, maka hendaknya ada akhlak pada diri kita, ada kelembutan ya. Senantiasa kita mendahulukan ya baik sangka kepada istri kita. Senantiasa kita mengarahkan dia dengan ucapan-ucapan yang indah. Jangan kita menghadapi mereka dengan ucapan-ucapan yang kasar. Apalagi sampai mengancam. Ada sebagian orang, ini kasus ya. Kalau istrinya tidak menurut, maka dia langsung ancam istrinya dengan kata talak. Jangan ya, tidak boleh. Kata talak ini bukan kalimat yang mudah kita ucapkan. Ya. Karena pernikahan yang Allah ya perintahkan di kalangan hamba-hambanya, ini merupakan mitsaqan ghalidha. Merupakan perjanjian yang sangat kuat ikatannya. Tidak boleh segampang itu kemudian kita putuskan, kita ya cerai-beraikan. Ini ada sebagian orang seperti ini. Sedikit ada masalah di apanya pada istrinya, langsung dia ancam istrinya dengan kata talak. Ini orang yang tidak pandai menghadapi perempuan. Ya, istri itu disayang-sayang, ya, dibujuk-bujuk, ya. Ya. Kalau misalnya ada, ya, kondisi mengharuskan kita harus tegas sedikit, ya, ditegasi. Tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Baik. Wa in taraktahu lam yasal awaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu membiarkan wanita itu, yakni membiarkannya di atas tabiatnya yang ingin apanya bengkok terus, ya, lam yasal awaja, maka pasti dia akan senantiasa bengkok. Artinya kita, ya, semampu mungkin kita arahkan kepada kebaikan. Ya. Kita arahkan istri kita kepada kebaikan. Fastausu bin nisa'i khaira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu, ya, berikanlah wasiat kebaikan tentang wanita. Karena mendidik perempuan ini, ya, wanita ini gampang-gampang susah. Makanya kita juga perlu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam mendidik istri kita. Ya. Gampang-gampang susah, ya. Tapi intinya kalau seseorang ingin berhasil dalam mendidik istrinya, ya, kita dahulukan akhlak yang baik. Kita dahulukan, ya, kelembutan ketika kita berucap, berbuat. Jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang melukai perasaan pasangan kita. Ya. Karena segala sesuatu yang kita hadapi dengan akhlak, ya, dengan kelembutan, maka pasti dia akan cair. Maka pasti dia akan lembut, ya. Semuanya akan berubah menjadi indah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa sana." Sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali pasti dia akan menghiasinya. "Wa la yunsa'u an syai'in illa sana." Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali pasti akan menodainya. Ya. Pasti akan menodainya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa alam annahu laisa husnul khuluqi ma'al mar'ati kaful adha. Kaful adha anha bal ihtimalul adha minha. Ketahuilah bahwasanya bukanlah akhlak yang baik bersama dengan istri, ya, menahan gangguan darinya. Bahkan bersabar menghadapi gangguan darinya. Ya. Artinya di sini bukanlah akhlak itu hanya sekedar kita menahan gangguan dari apanya yang muncul dari diri kita bisa mengenai istri kita misalnya. Tapi lebih dari itu, bahwasanya akhlak yang baik kita bersabar menghadapi gangguan yang mungkin muncul dari istri kita, mungkin dari perbuatannya, dari ucapannya, ya, itu namanya akhlak. Ya. Nah, ada sebagian orang dia tidak menyakiti istrinya, tapi dia tidak sabar menghadapi gangguan yang mungkin muncul dari istrinya. Maka orang yang seperti ini masih perlu meningkatkan apanya akhlaknya. Ya. Baik. Kemudian kata penulis, wal hilmu ala taishiha wa ghadabiha. Demikian pula bersikap santun terhadap sikap gegabah istri dan kemarahannya. Jadi kalau istri misalnya marah, jangan kita balik marah juga. Tapi kita harus berlaku santun, ya, pelan-pelan, santai, ya, sambil kita dinginkan dia. Ya, dekati, ya, jangan disuruh semakin dijauhi, ya, tapi kita dekati dia, sampaikan, ya, kalau sudah reda marahnya, sampaikan kalimat-kalimat nasihat. Ya. Jadi kalau istri marah itu kesempatan bagi kita untuk memberikan nasihat. Jangan justru kesempatan untuk semakin jauh. Ya, lari pergi dari rumah. Tapi andainya kita ya gunakan kesempatan itu untuk ya berbuat baik ya dengan nasihat-nasihat kita, kita tampakkan kepadanya kelembutan ya, akhlak kita yang baik. Ya. Baik. Iktidaan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihaini, maka di dalam dua kitab sahih yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim, min hadis Umar radhiyallahu anhu, dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu, anna aswajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yuraji'nahu wa tahjuruhu ihdahunna al-yawma ila al-laili. Dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu bahwa istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada satu orang di antara mereka menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari satu malam. Artinya dia ngambek kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari satu malam. Ya. Wal haditsu masyhurun, hadis ini kata penulis hadisnya masyhur ya, terdapat dalam kitab As-Sahihain. Jadi pernah suatu saat ya istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang apa namanya cemburu kepada sebagian dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, kemudian namanya yang ngambek begitu ya, tidak berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suaminya dibombek satu hari satu malam. Tidak dibicarai, tidak diini ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang penyayang kepada istrinya, ia membiarkan istrinya melampiaskan ya kemarahannya, kejengkelannya, mungkin ada sesuatu yang ya tidak dia senangi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumi hal tersebut. Ya, biasalah ya dalam kehidupan berumah tangga, kita ada hal-hal yang mungkin ya tidak sejalan dengan istri, suami juga demikian tidak sejalan dengan suaminya, ada sesuatu yang diusulkan oleh suami kemudian ternyata tidak begitu cocok ya. Kadang hal-hal yang biasa ya, sederhana. Misalnya istri misalnya mau sekali beli lemari. Sementara suami bilang jangan dulu. Ini rumah mau bocor ya, mau hujan, ini bocor-bocor seng. Harus kita beli apa nih seng dulu. Istrinya bilang ah tidak, jangan dulu. Itu belum pi, masih lama. Musim hujan itu paling ya 3 bulan 4 bulan akan datang. Yang penting ini anak-anak butuh sekali lemari. Ya. Suaminya bertahan. Sebagian istri kadang tiba-tiba diam. Ya, tidak pergi ke dapur. Ya. Malam langsung ya salat, wudu ya apa? Istirahat. Ya diam-diam suami terpaksa goreng indomie telur. Iya. Kadang begitu ya. Nah, suami juga harus mengerti oh kayaknya marah. Jadi suami juga itu harus peka ya. Iya, jangan kemudian istrinya marah begitu kemudian dia tidak peka. Dia tidak berusaha mendinginkan ya suasana. Iya. Kalau istri misalnya dalam kondisi seperti itu hendaknya kita carikan ya hal yang mencairkan suasana. Apalagi sudah berhari-hari misalnya. Ya. Jangan kita justru dingin juga. Tidak mau memecahkan ya suasana. Iya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu ya. Dua hak yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang berikutnya. Nah, ini sengaja saya agak sedikit ya perpanjang dalam masalah-masalah seperti ini karena terus terang apanya seringkali saya dihubungi akhwat di WhatsApp, di SMS, bahkan kadang datang ke rumah, "Ustaz, suamiku begini." Ya, suami juga kadang datang melapor ke saya, laporkan balik istrinya, "Bagaimana ini Ustaz ini?" Ya. Bismillah, bisakah seorang laki-laki menyuruh seorang wanita untuk menunggunya karena sang laki-laki belum memiliki uang? Boleh saja dia sampaikan ke walinya, tapi jangan ke akhwatnya. Tapi sampaikan ke walinya. Kalau memang kita cinta dia, ya kita sampaikan ya perasaan cinta kita. Ya. Sampaikan bahwasanya saya ingin, tapi belum ada kemampuan sekarang. Ya. Kalau memang bisa, saya kerja dulu. Nanti insya Allah, ya, 2-3 tahun saya akan datang untuk melamar. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Yang penting sabar. Nah, cuma kalau dalam kondisi seperti ini perlu juga saya ingatkan, ada semacam kekeliruan ya. Ada sebagian pemuda ingin menikah, sementara dia belum punya uang, kemudian dia tergesa-gesa menabur seorang perempuan. Dia melihat anaknya orang datang ke rumahnya. Ya. Dia mau lihat anaknya orang karena mau dia rencana dia menikahi, tapi kapan belum tentu. Nah, ini enggak boleh ya. Ya. Jadi anak wanitanya orang ya, itu enggak boleh kita pandangi kecuali kalau kita ingin menikahinya. Nah, ini belum jelas. Ya, uangnya saja belum ada. Nah, ini kan enggak benar ya. Ya, sehingga ada sebagian orang yang seperti ini jatuh dalam fitnah. Ya, setiap malam yang dibayangkan anaknya orang. Ya, masih bagus kalau dia tidak jatuh dalam zina. Ya, cari perempuan-perempuan yang tidak beres karena sudah mau sekali menikah akibat dari perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dia lihat anaknya orang, ya, sudah tertarik, kemudian baru dia pergi cari uang. Nah, ini kan menyiksa diri namanya. Nah, karena itu seorang yang ingin melamar seorang wanita, persiapkan dulu baik-baik, kemudian kita lamar wanita tersebut. Kalau misalnya ada yang dahulu kita, ya mau diapa lagi? Ya. Berarti ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Taala inginkan pada diri kita ya. Jadi kalau ada seorang wanita ingin sekali kita nikahi, kemudian kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ya mengumpulkan uang ya, kemampuan untuk menikahi wanita tersebut, ternyata ada yang dahulu kita misalnya, ah, jangan kita terlalu kecewa. Ketahuilah bahwa ya, di balik semua itu ada hikmah yang Allah inginkan pada diri kita. Ya. Tapi saya kira sampai di sini dulu ya. Apa yang perlu kita jelaskan pada majelis kali ini. Subhanakallahumma hamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.